Langsung saja melengkapi kebahagiaan Anda, artis yang satu ini asli kelahiran kota Udang, Sidoarjo. Cantik, lincah lagi, pokoknya asik. Bareng bersama GBK Community, ada Ramayana, ada Esa Shooting, juga ada SNP Indonesia, Lala Widi Gupalapa. Kita Terima kasih. Yang pakai kaos hitam-hitam ya Mas Bang.